Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlilhu fala hadiya lah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pendengar Ismail Radio, rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengkaji bab Birrul Ab, berbakti kepada ayah. Kalau masih ada waktu sedikit memungkinkan, kita lanjutkan dengan Birrul Walidani wa in zulamahu. Berbakti kepada orang tua walaupun orang tua itu menzoliminya. Baik, kita bacakan hadis yang ketiga. Hadis yang kelima dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. An Abi Hurairah qala: Qila ya Rasulullah man abarru? Qala: ummaka. Qala: summa man? Qala: ummaka. Qala: summa man? Qala: ummaka. Qala: summa man? Qala: abaka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada yang bertanya, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man abaru? Wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Maka Rasulullah menjawab, qala ummaka. Ibumu, kata Rasulullah. Qala summa man? Lalu orang itu bertanya lagi, lalu kepada siapa? Rasulullah menjawab, qala ummaka, ibumu. Lalu orang itu bertanya lagi, qala summa man? Lalu kepada siapa lagi? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, ummaka, ibumu. Dan pertanyaan yang keempat, summa man? Lalu kepada siapa lagi wahai Rasulullah? Qala abaka. Di pertanyaan yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ayahmu. Dalam hal ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita semua agar berbakti kepada ibu, dan beliau mengucapkan sebanyak 3 kali. Hal ini karena ya kelemahan fisik, kecapean seorang ibu, ya, usahanya yang keras. Dari pertama kali mengandung anaknya, sampai melahirkannya, sampai menyusuinya, ya, 7 bulan atau 6 bulan, 7 bulan atau sampai 2 tahun, ya. Jadi luar biasa. Mendidik secara intensif, ya, dari dalam kandungan 9 bulan sampai menyusui atau ya dekat ya, walaupun tidak menyusui tetapi mendidik secara intensif selama 2 tahun, nanti 2 tahun 9 bulan. Nah, maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab 3 kali ibunya, keempat baru ayahnya. Dan hal ini bukan berarti ya Islam meremehkan seorang ayah, tidak. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam ya, sangat menghormati seorang ibu dengan hormat yang sangat tinggi, yang sebelumnya seorang ibu itu kurang dihormati. Islam datang ya, dengan memperkenalkan ya, memperkenalkan suatu kebenaran. Ini loh cara menghormati orang tua. Bukan ayahnya, terus ibu, seorang ibu seolah-olah itu setengah-setengah pembantu, tidak. Tetapi dalam hal ini Islam menganjurkan ya, dan memperkenalkan kepada semuanya melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ibu itu punya derajat yang tinggi. Dan ayah, ayah ini adalah sosok sosok panutan, ya, sosok pelindung bagi keluarga, terutama anak-anaknya. Memang beda sifat ibu dengan sifat ayah. Sifat ibu cenderung, ya, sama-sama sayangnya dengan ayah, tapi cenderung kasih sayangnya lebih pingin dekat dengan anaknya, ya, pingin lebih memanjakan anaknya, dan takut, ya, supaya anaknya tidak kenapa-kenapa. Yang penting selamat, yang penting aman, anaknya senang. Itu sifat ibu. Makanya sangat cocok, ya, sifat ibu seperti ini, ya, sangat cocok bagi anak yang baru lahir, dalam kandungan baru lahir dan 2 tahun, yang mana anak ini sangat-sangat butuh sifat kasih sayang seperti ini, kedekatan seperti ini. Makanya ibu bisa dikatakan madrasatul ula. Tetapi setelah itu seorang bapak, seorang anak membutuhkan sosok panutan yang lebih tegas, ya, yang lebih kuat, yang lebih bercita-cita menjulang ke angkasa. Lah, ini adalah sifat seorang bapak, seorang ayah. Pada umumnya, sifat seorang ayah, dan ini adalah ayah yang ideal, yaitu ingin anaknya menjadi anak yang luar biasa. Dalam doa-doanya dan usahanya sehari-hari, ya, anak ingin anaknya menjadi hebat, ya, anaknya menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Sebagaimana keinginan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, seorang bapak yang ideal menjadi panutan kita semuanya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengikuti milahnya. Laqad kana lakum afan. Nabiullah Ibrahim alaihi salam bagaimana mendidik anaknya Ismail alaihi salam sehingga ketaatan Nabiullah Ismail setidaknya, ya, kita peringati 1 tahun sekali, yaitu pada saat Idul Adha. Nabiullah Ibrahim dari awal pernikahannya sangat menunggu kehadiran putranya. Dari bulan pertama, bulan kedua, tahun pertama, ya, dasawarsa pertama, kedua, sampai 70 tahun seraya berdoa dalam surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah keturunan yang soleh. Ya. Dan banyak doa-doa Nabi Ibrahim, termasuk yang sering kita panjatkan. Waladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan lain sebagainya. Dengan mendidik secara tegas dengan akidah yang lurus, sehingga tumbuhlah seorang Ismail yang taat kepada Allah, ya, yang taat kepada Allah dan yang meneruskan generasi-generasi selanjutnya, dan sampailah kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang bapak yang ideal mendidik anak-anaknya, menantu-menantunya dengan tegas, ya. Dengan tegas, dengan cara agar anak dan menantunya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh, ya. Contoh ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak-anak dan menantunya. Sebelum surah Thaha ayat 132 turun, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berkumandang subuh, berkumandang azan subuh, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, Rasulullah membuka pintu lalu menuju raudhah, ya, dan memerintahkan Abdullah bin Ummi Maktum sebagai muadzin untuk iqamah. Lalu sahabat pun bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah turun surah Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ya. Perintahlah keluargamu, ya, dengan salat dan bersabarlah di atasnya. Setelah turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah kebiasaannya. Setelah berkumandang, ya, azan subuh, Rasulullah salat 2 rakaat. Setelah salat sunnah 2 rakaat, tidak langsung beranjak ke raudhah, ya, tidak langsung beranjak ke masjid lalu memimpin jamaah, tidak. Terlebih dahulu menghampiri rumah menantu dan anak-anaknya. Di antaranya adalah Abul As, ya, suami Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pun dibangunkan oleh Rasulullah atau diingatkan, ini sudah subuh, ayo berangkat ke masjid. Begitu juga tidak lupa mampir ke Utsman bin Affan, suami Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Ya. Dan tidak lupa juga mampir mengingatkan Ali bin Abi Thalib, ya, suami Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terkenal dengan dialognya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat mengingatkan Ali. Wahai Ali, sudah subuh, ayo kita ke masjid untuk melaksanakan jamaah. Dan Ali radhiyallahu anhu pun menjawab, wahai Rasulullah, sebentar, ibunya anak-anak masih sholat, saya masih menjaga ini anak-anak Hasan dan Husain, ya. Nanti setelah sholat selesai, baru saya akan ke masjid. Itu kira-kira. Ini bukti perhatian, ya. Contoh-contoh perhatian seorang bapak kepada anaknya, ya, dalam masalah agama. Dalam masalah yang tidak bisa ditawar-tawar, agar anak-anaknya, menantunya, menjadi orang yang ideal, orang yang soleh, yang kuat, ya. Dan nanti pun dia menjadi bapak juga. Ali bin Abi Thalib ini adalah al-ashrah mubasyaruna bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga dan mempunyai istri Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah putri Rasulullah yang juga dijamin masuk surga. Dan bahkan ya 4 wanita terbaik. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada keluarga, seorang bapak ya yang sangat cinta pada keluarga, maka sangat memperhatikan jangan sampai walaupun sama-sama masuk surganya, surganya tidak bersama-sama. Ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sosok perjuangan seorang bapak, ya, seorang ayah yang luar biasa. Ya. Seorang ayah yang mempunyai keinginan-keinginan yang tinggi. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seorang ayah yang ingin putra-putranya, keturunannya ini tidak cuma soleh, tapi pimpinan-pimpinan orang yang soleh. Sebagaimana ayah-ayah zaman sekarang, kebanyakan pengin anaknya menjadi hebat. Ayah yang dekat dengan agama, yang ngaji, ingin anaknya jadi hebat dan soleh. Itu. Kalau anak seorang ayah yang nggak ngaji, kurang ngerti agama, yang penting jadi orang terkenal, hebat. Tapi memang ya, kondisi psikologi seorang ayah ingin anaknya menjadi orang yang hebat, ya, orang yang jagoan, ya, sehingga tantangan rintangan itu pun harus dihadapi oleh anaknya. Itu sifat seorang ayah. Maka dalam hal ini ya, Islam menempatkan sosok ayah adalah sosok yang harus kita hormati kedua setelah ibu. Ini bukan sembarang sosok ya. Ya, tidak bisa kita remehkan. Dan ini adalah dalam hal ini Islam menempatkan ya, tempat seorang ayah dan seorang ibu di mata anak-anaknya, di mata masyarakat dengan tempat yang seadil-adilnya. Di sisi lain, ayah ini sebagai kepala rumah tangga. Kalau ibu ini seorang guru, ya, madrasatul ula, ayah ini adalah kepala sekolahnya. Sistem pendidikan, ya, arah dan tujuan pendidikan, ayahlah yang bertanggung jawab. Di sisi lain, penghormatan pertama dari anak ini ditujukan kepada ibu. Bahkan pada saat kita sholat sunnah pun, ya, sedang sholat sunat, ada panggilan ibu. Kita dianjurkan untuk membatalkan sholat sunnah kita. Kita lebih mengedepankan panggilan ibu. Beda dengan panggilan ayah. Di tengah-tengah kita sholat sunnah, ayah memanggil. Maka kita mengedepankan sholat sunnah kita. Selesai baru ke panggilan ayah. Di sisi lain, seorang ibu, seorang istri, ini harus hormat kepada ayah. Saking besar hormatnya, anjuran hormat kepada ayah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, ya, La yasluku li basharin, ay yasjuda li basharin. Tidak sepatutnya manusia itu sujud kepada manusia. Enggak boleh. Ya. Manusia sujud kepada manusia tidak boleh. Walau solaha li basharin ay yasjuda li basharin la amartum ra'ata ay yasjuda li zawjiha min 'idami haqqihi 'alaiha. Kalaulah boleh, seandainya boleh, tapi ini enggak boleh. Seandainya boleh manusia itu sujud kepada manusia, maka yang berhak disujudi adalah istri bersujud kepada suami. Bukan kepada seorang raja, bukan kepada orang tua, bukan kepada penguasa, tapi istri bersujud kepada suami. Ini seandainya boleh. Tetapi hal itu tidak boleh. Karena apa? Saking agungnya suami. Ya. Saking pentingnya seorang istri menghormati suami, taat pada suami. Dan ini adalah pangkal, pokok, ya, pondasi di dunia rumah tangga. Kita mendapati rumah tangga yang ideal, rumah tangga yang bagus, harmonis itu ternyata pada saat, ya, istri sangat menghormati suami. Dan situ kita mendapati keluarga yang sangat ideal. Tetapi pada saat kurang hormatnya istri kepada suami, ya, maka rumah tangga itu retak. Kurang bagus, kurang ideal. Ayah dan ibu merupakan kerabat yang paling berhak mendapat kebaikan dari anaknya. Bahkan tentang infak pun, ya. Tentang hak dari harta kita pun, ayah dan ibu sangat berhak mendapatkan yang pertama kali. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin. Ya. Pada saat ditanya Rasulullah tentang kepada siapa infak kita tujukan, maka Allah pun menjawab qul ma anfaqtum min khairin, sebelumnya infaklah dengan yang bagus dulu, yang kita senangi. Falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabni sabil. Yang pertama adalah kepada orang tua, baru kerabat-kerabat, ya, baru anak yatim, miskin, dan ibnu sabil. Pendengar radio rahimakumullah, begitu juga sosok ayah pada zaman sahabat. Kita ambil contoh, ya, bagaimana Umar bin Khattab, ya, sosok ayah yang ideal. Ingin anaknya menjadi hebat dan ingin anaknya menjadi soleh, ya, ingin anaknya masuk surga. Ada sebuah cerita. Pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi seorang khalifah, maka mendapati kekurangan, ya, kekosongan jabatan gubernur di Kufah. Mencari yang pantas belum dapat. Maka para sahabat menyarankan agar putranya Abdullah bin Umar untuk menduduki jabatan sebagai gubernur di Kufah. Maka Umar radhiyallahu anhu pun melarangnya dengan alasan, ya, bukan karena Abdullah bin Umar tidak mampu, tidak. Abdullah bin Umar adalah seorang ulama, orang yang cerdas, orang yang kuat. Dan Umar bin Khattab pun merasa kalau anaknya mampu, tetapi takut ya nanti akan mendapati kesulitan hisab di yaumil kiamah. Nya masuk surga, ya. Ingin anaknya lebih selamat, lebih lancar perjalanannya menuju ke akhirat, menuju ke jannah. Maka Umar pun menolaknya. Dan sifat Umar yang tegas ini pun ya, selalu diingat-ingat oleh putranya. Putranya Sang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Selalu diingat-ingat. Pada saat beliau sudah dewasa, mengarungi kehidupan ya, sekian lama dan banyak tawaran-tawaran jabatan ya, di pemerintahan, bahkan pernah ditawari untuk menjadi khalifah. Beliau pun tidak mau. Beliau tidak mau, ingat wasiat ayahnya. Perkataan ayahnya yang tegas, yang tulus dari lubuk hati, yang ingin kebaikan kepada anaknya agar anaknya nanti masuk surga, masuk jannah. Maka beliau pun tidak mau ditawari dengan berbagai macam jabatan. Ini adalah sosok ayah yang tegas. Lah, di lingkungan kita, sosok ayah yang tegas, ayah yang pendidik, ya, ini sangat kurang. Kebiasaan di Indonesia, ya, kebiasaan di Indonesia sangat kurang. Sangat kurang ayah sebagai percontohan. Contoh kecil saja. Contoh kecil saja. Tentang sholat. Kita mendapati di masjid-masjid, anak-anak ini diliarkan sholatnya. Pokoknya ke masjid selesai, bapaknya sholat sendiri, anaknya rame di belakang. Beda kalau kita dapati di Mekah Madinah ya. Orang-orang Arab sana kalau sholat ini anak-anaknya ini dipantau, sholatnya deket orang tuanya, sehingga anaknya tidak berani rame ya sholatnya ke orang tuanya. Nanti kalau orang tuanya ditegur. Dan seorang bapak dihormati dan disegani, bahkan agak sedikit ditakuti. Ini sangat penting. Beda dengan kebiasaan ya di negeri kita, di masyarakat kita. Kadang seorang bapak ini sudah tidak lagi disegani. Tidak bisa di segala pembicaraan bapak tidak bisa dipertimbangkan secara optimal gitu ya. Jadi sosok seorang bapak ini kurang. Sehingga apa? Seorang anak ini mencari sosok-sosok yang lain. Sementara sosok seorang ibu itu cocoknya kepada anak yang masih kecil. Pada saat orang anak-anak beranjak dewasa, SD, SMP, ini membutuhkan sosok seorang bapak. Nah, pada saat bapak ini cuek, tegas, ya, kurang dijadikan sosok yang ideal, maka seorang anak ini mencari sosok yang lain, ya, sesuai dengan keinginannya dan tidak terkontrol. Beda dengan peran bapak yang aktif. Orang tua, seorang bapak yang aktif yang mengontrol anaknya, maka anaknya pun tumbuh jadi dewasa, percaya diri, dan biasanya ya, menurut survei di berbagai elemen, anak yang berhasil ya, percaya diri ini memang ada perhatian dari seorang bapak, walaupun cuma membangun pagi untuk sholat berjamaah. Masyarakat muslimin, pendengar Radio Ismail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang bapak adalah makhluk yang unik, manusia yang unik. Rela bekerja, banting tulang demi keluarganya. Demi keluarganya. Kadang berangkat pagi, pulang petang. Semua itu apa? Demi anak dan istrinya. Bahkan ada yang kerja nyawa jadi taruhannya. Semua itu demi anak dan istrinya. Tetapi tidak sedikit. Setelah anak menjadi dewasa, SD kelas 5 lah, kelas 6 atau SMP, mulai sedikit-sedikit pinter ataupun berani membantah orang tuanya, ayahnya, mengejek ayahnya. Memang seorang ayah itu hatinya tidak selembut ibunya. Kalau ibu disakiti mungkin langsung menangis, gitu kan. Ayah lebih tegar, ya, lebih tegar. Tetapi dengan kata-kata dari seorang anak, ya, apalagi anaknya sudah SMA atau kuliah dan merasa sok pinter, ya, padahal biaya kuliahnya dulu, biaya sekolahnya dibiayai dari keringat ayahnya, maka seorang ayah pun merasa tersakiti. Dan ini jangan sampai terjadi pada kita, ya. Jangan sampai kita melontarkan kata-kata yang bisa menyakiti ayah. Walaupun kita di pesantren sudah hafal Quran sekian sekian juz, sementara ayah kita baca saja masih belepotan. Walaupun kita sudah mengerti hukum-hukum fikih, ya, akidahnya, alhamdulillah saya sudah ngerti sunnah. Sementara ayahnya ngaji aja belum, ya kan? Boro-boro fikih dan akidah, gitu kan? Tetapi tidak bisa kita remehkan atau kita katakan dengan kata-kata yang menyakiti. Tidak boleh. Kita lebih hati-hati. Semakin tua seorang ayah, semakin lanjut usianya, maka semakin perasa. Ayah semakin menarik diri. Yang dulu tegas pada saat kita kecil, tegas emang, kamu harus begini, harus begitu. Pada saat kita besar, biasanya ayah menarik diri. Khawatir kalau anaknya nanti membantah. Karena ayah, seorang ayah tahu anaknya makin pinter, makin ngerti, ya kan? Bahkan lebih pinter darinya, ya kan? Ayah lebih menarik diri, ya. Khawatir nanti membantah, khawatir nanti begini, ya. Ini butuh kesadaran dari kita, ya. Orang tua seperti ini semakin sensitif dari seorang ayah yang dulu kuat, ya, tapi sekarang ini butuh perhatian dan penghormatan yang maksimal dari kita. Wallahu a'lam bissawab. Baik sahabat Ismail Radio yang saling mencintai karena Allah, kita akan break sesaat. Jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya masih ada pembahasan yang lebih penting. Jadi tetaplah bersama kami di Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkong, mau kemana? Ini nih, gua mau cari obat. Udah muter-muter, badan engkong rasanya sakit bener. Pegel, encok engkong kumat lagi. Ah engkong, gitu aja pusing. Nih aneh kasih tahu, pergi ke toko guna herbal aja. Hah? Toko guna herbal? Yang bener lu, mang di sono ada apaan? Toko guna herbal, pusat obat-obatan herbal yang insya Allah bisa membantu nyembuhin penyakit kayak engkong tuh. Toko guna herbal menyediakan berbagai macam produk herbal seperti habatus sauda, kurma, madu, busana muslim, baik ihwan maupun akhwat, parfum, dan buku-buku Islam. Untuk informasi, hubungi Toko Guna Herbal, Jalan Panggung Raya nomor 1C, Komplek AL Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi. Telepon 0877-7532-3360 atau 0878-7784-4235. Sekali lagi, 0877-7532-3360 atau 0878-7784-4235. Toko Guna Herbal, pusat berbagai macam produk herbal. Andi, tolong antarkan roti ke alamat ini ya. Baik Pak, Jalan Kemang Sari 4, Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi. Iya, itu pesanan yang harus segera diantar sekarang juga. Baik, baik Pak. Kalau enggak salah, ini kan alamatnya Mahat Tahfiz Al-Quran Darussunnah. Betul, para santri dan ustadz sedang ada acara, kirim sekarang juga ya. Global Bakery menyediakan berbagai produk kue, wedding cake, black forest, kue tart, tiramisu, rainbow cake, lapis legit Surabaya, lapis cake, aneka roll cake, aneka brownies, snack box, dan aneka snack dengan harga lebih hemat. Rasa super nikmat, bersertifikat halal dari MUI, mutu dan kualitas terjamin tanpa bahan pengawet, fresh from the oven, dan dibuat oleh chef handal dan higien. Hubungi sekarang juga Global Bakery, Jalan Raya Tambun Tambelang, pintu gerbang Gria Asri 2, Sumber Jaya Tambun. Hubungi Bapak Tarno 0812-8829-136 dan 0851-0121-0049, Cabang Cibitung, Jalan Raya Bosi Selangcau Wanasari Cibitung, dekat Rumah Sakit Cibitung Medika. Telepon 0857-1486-7305. Global Bakery, kuenya nikmat, harganya super hemat, bersertifikat halal dari MUI, mutu dan kualitas terjamin. عما يتساءلون كبر جميلا Kabar gembira bagi Anda yang memiliki putra-putri yang ingin menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Kini telah dibuka LTQ Darussunnah dengan program membaca Al-Quran dan menghafal 3 ayat dalam setiap pertemuan lewat pengajar yang profesional di bidangnya. Hari Senin sampai Kamis, ba'da sholat maghrib untuk putra dan ba'da sholat asar untuk putri. Mulai belajar 5 Oktober 2015 dan informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abdul Aziz 0857-7658-4430. Format pendaftaran, ketik nama, spasi alamat, spasi usia, kirim ke 0857-7658-4430. Sekali lagi, ketik nama, spasi alamat, spasi usia, kirim ke 0857-7658-4430. Tanamkan sejak dini membaca Al-Quran untuk putra-putri Anda bersama LTQ Darussunnah. Dipancar luaskan dari Mahat Tahfiz Al-Quran Darussunnah AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio, masih bersama saya Syukri Abdullah, dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam program kajian kuliah subuh dari pembahasan kitab Adabul Mufrad yang pada bab Birul Ab yang disampaikan oleh pemateri kita Al-Ustaz Mustafa Amal Mbah Hafsullah Ta'ala. Dan bagi Anda para pendengar yang ingin bertanya dari materi ini, bisa disampaikan di akhir kajian di sesi tanya jawab di nomor 0218499434 dan 0218497005. Sekali lagi 0218499434 dan 0218497005. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp bisa disampaikan di nomor 0896 1477 4774. Sekali lagi 0896 1477 4774. Baik, untuk sesi kedua ini kita lanjutkan. Tafadhal. Kita sangat dianjurkan, pendengar radio Ismail rahimakumullah, kita sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menghormati ayah kita. Allah pun ya, dalam resan Rasulullah SAW sangat memuliakan seorang ayah atau seorang suami. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Itsnani la tujawizu salatahuma ru'usahuma." Ada dua orang yang sholatnya pun tidak diterima. Siapakah orang itu? Yang pertama, abdun abikun miwawalihi hatta yarji', seorang yang budak yang melarikan diri dari tuannya, ya, sampai dia kembali lagi. Sholatnya nggak diterima sampai kembali lagi. Yang kedua, wamro'atun asad zaujaha hatta yarji', seorang istri, ya, seorang istri yang dibenci oleh suaminya karena kesalahan istrinya, ya, sampai baik lagi, sampai istrinya minta maaf atas kesalahannya. Ini menandakan kemuliaan seorang suami, ya, kemuliaan seorang ayah. Di sisi lain, ya, Rasulullah menampakkan kemuliaan seorang ibu yang tidak bisa ditandingi oleh ayah dari penghormatan seorang anak kepada orang tuanya. Tapi di sisi lain, seorang ibu pun harus menghormati ayah. Ya, ini adalah syariat yang sangat ideal, yang tidak kita dapati kecuali dalam syariat, ya, dalam hukum-hukum Islam. Dan semua penghormatan itu, penghormatan anak kepada ayahnya, penghormatan anak kepada orang tuanya, itu ditujukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena Allah, maka tidak ada penghormatan seperti itu. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, dulu di zaman sahabat, ada sahabat yang bernama Abu Ubaidillah bin Jarrah. Seorang pemuda yang sangat mencintai orang tuanya, hormat kepada ayahnya. Pada saat pemuda ini sudah masuk Islam, ayahnya pun masih kafir, kafir di Mekah. Ya, Ubaidillah bin Jarrah ini sudah hijrah ke Madinah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah perang. Karena Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah ini sangat sayang pada ayahnya, menghormati ayahnya. Walaupun masih kafir pun ayahnya, tetapi masih tidak mau menyakiti ayahnya walaupun dalam peperangan. Pada saat berkecamuk perang, ayahnya pun ikut pasukan kafir. Abu Ubaidillah bin Jarrah ini berusaha menghindari ayahnya agar tidak ketemu ayahnya. Sekafir-kafirnya, ayahnya itu pun masih ayahnya, ya, naluri seorang anak. Tetapi ayahnya ini jengkel kepada anaknya, terus membuntuti Abu Ubaidillah bin Jarrah, putih terus, mau dibunuh. Secara tidak sengaja terjadilah pertumpahan darah, dan ayahnya pun meninggal di tangan Abu Ubaidillah bin Jarrah. Sebagai seorang anak, maka sangat sedih dengan kejadian tersebut. Beliau sangat sedih. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menghiburnya dengan turunlah surah Al-Mujadilah. Yang ini adalah bukti cinta kita kepada orang tua, cinta yang tak terbatas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunlah Al-Mujadilah ayat yang ke-22. ayat yang terakhir dari surah Al-Mujadilah, juz 28. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tujadiluna qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min al-ayah dan seterusnya, ayat masih panjang. Intinya tidak ada kasih sayang, ya, tidak ada kasih sayang persaudaraan saling baik kepada orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Intinya kepada musuh-musuh Allah, kepada orang yang tidak menghargai agama Allah. Walaupun itu keluarga kita, ya, bapak ibu kita, termasuk ayahnya Abu Ubaidillah bin Jarrah yang sangat benci dengan Islam, ya, ingin membunuh anaknya dan terbunuh oleh tangan anaknya sendiri. Maka untuk mengobati kesedihan Ubaidillah bin Jarrah, dan itu sebagai pelajaran bagi kaum muslimin semuanya, bahwa cinta itu karena Allah, ya, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah, ya, maka Allah menurunkan ayat ini, ya, membenarkan sikapnya Abu Ubaidillah bin Jarrah yang telah membunuh anaknya, membunuh bapaknya karena kekafirannya yang memusuhi Islam. Dan semoga kita diberi kekuatan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mencintai, cinta kepada orang tua kita, cinta yang maksimal karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, ya, kalau bukan ikhlas karena Allah, maka cinta kita adalah cinta yang semu. Ya, cinta kepada orang tua yang semu, cinta kepada orang tua karena ada maunya. Tapi kalau cinta kita kepada orang tua kita, hormat kita kepada orang tua kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cinta dan bakti yang sesungguhnya, sebagaimana baktinya Nabiullah Ismail alaihi salam yang tulus dari lubuk hati karena perintah Allah, ya. Bakti yang maksimal 100%. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu binasabirin. Wahai ayahku, perintahkan, laksanakan perintah Allah untuk menyembelihku. Karena perintah Allah, ya. Bukan laksanakan keinginanmu, tidak, tapi laksanakan perintah Allah. Ya, ini cinta Nabi Ismail kepada bapaknya, ya. Taat dan birrul walidainya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami yang bisa kami sampaikan. Insyaallah untuk yang birrul walidaini, ya, walidaini walau dzulamahu, yaitu bab yang berbakti kepada orang tua walaupun orang tuanya ini menzalimi, insyaallah kita sampaikan pekan depan. Mungkin ada yang tanyakan, tafadhol. Ya, baik sahabat Ismail Radio, sesi dari kajian ini dari pembahasan kitab Adabul Mufrad pada bab Birrul Ab yang sudah disampaikan oleh pemateri kita yaitu Al-Ustaz Mustafa Amal M.A. Fillah Ta'ala, semoga bermanfaat. Dan bagi Anda para pendengar yang ingin bertanya, bisa langsung menelpon di nomor 0218499 4343 dan 0218499 0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp bisa disampaikan di nomor 0896 1477 4774. Baik, kita angkat untuk penelpon pertama. Ya, assalamualaikum Ismail Radio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana, Pak? Pak Maruf, Pak. Pak Maruf di mana, Pak? Faruk di Jakarta. Pak Faruk. Pak Faruk, iya, ya, di Jakarta. Jakarta. Ya. Silakan Pak pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perhatikan sekali ceramah tadi masalah antara hubungan antara anak dan orang tua dan anak, istri dan suami. Alhamdulillah banyak perhatian. Yang ingin saya tanyakan, ada kisah, saya pernah mendengar ada kisah seorang sahabat Rasulullah, ada seorang anak yang ketiga menjelang ajal, sampai sakaratul maut mengalami kesulitan. Tapi ketika setelah dipanggilkan ibunya, mungkin anak itu pernah berbuat dosa kepada ibunya, baru mendapatkan kemudahan dalam sakaratul mautnya. Mungkin pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung gimana? Iya langsung Cak. Jadi sebagaimana pernah kita ceritakan ke pertemuan yang lalu ya, iya. Di seorang anak yang susah meninggalnya, sengsara dalam sakaratul mautnya, ya. Karena apa? Setelah diteliti oleh Rasulullah SAW ditanya, ternyata karena menyinggung ibunya, lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. Itu sebagai ibroh juga, sebagai contoh. Jangan sampai kita, karena begini, orang yang menyinggung ibunya, mengolok-olok ibunya, mengolok ayahnya itu kan jarang ya. Tetapi kebanyakan, bahkan sekarang banyak sebenarnya, lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. Jadi suaminya gak merasa, justru itu yang sangat menyinggung ibunya. Saya baik kok kepada ibu, saya baik kepadanya, baik. Tetapi dia tidak merasa lebih mengutamakan istrinya dalam segi perkataan, apa kata istrinya diterima. Kalau dari ibunya nanti dulu. Nah, itu mungkin. Nah, dalam hal ini singkat ceritanya begitu. Jadi seorang anak lebih mengutamakan istrinya, ya, kata-kata istrinya lebih dituruti, lebih diiyakan daripada ibunya, sehingga ibunya tidak rela. Anaknya baik, ibadahnya luar biasa. Ditanya Rasulullah, ibadahnya bagus, ngetop ibadahnya. Gak ada celah. Cuman satu saja, ibunya tersinggung karena mengutamakan istrinya. Dan semoga kita sebagai seorang bapak, seorang suami tidak begitu. Karena itu ternyata ya, hal-hal yang mungkin tidak kita sadari, yang kita remehkan selama ini, tapi efeknya luar biasa. Ya. Dan cerita itu sering diungkapkan oleh para ustadz, ya, bahkan di sekolah-sekolah, apa, agar menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban diberikan ustadz kepada Pak Faruk di Jakarta. Semoga bermanfaat. Kemudian kita angkat lagi pertanyaan dari pesan singkat dari hamba Allah di Jakarta, ustadz. Yang bunyi pertanyaannya, assalamualaikum. Apa panggilan yang baik kepada kedua orang tua? Apakah dengan panggilan ayah, papa, abi dan sebagainya? Mohon penjelasannya. Panggilan itu relatif, ya. Tapi jangan kita panggil namanya gitu aja. Ya. Jangan sampai kita manggil namanya. Panggil abi, bapak, ya, kalau di daerah Ngawi, daerah Jawa Timur, boe, ya, mae, itu panggilan mak dan umi itu juga sama sebenarnya, sama baik, tergantung daerahnya masing-masing. Ya. Bapak sama ayah sama papa itu sama. Yang penting sopan aja. Yang penting sopan. Yang kita perhatikan adalah nadanya. Wala takulahuma ufi wala tanharuma, ya. Jangan dan atau mengambil pak, tapi dengan nada kesal nggak boleh. Itu jadi begitu. Jadi kalau nama relatif tergantung daerahnya masing-masing, asalkan tidak ada apa ya sifat ejekan. Tapi yang diperhatikan di sini adalah tentang nada. Nah, itu aja. Allahumma bismillah. Baik, demikian jawaban diberikan hamba Allah di Tambun, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Baik Ustaz, kita cukupkan untuk pertanyaan pada pagi hari ini ya. Dan agar bisa memberikan kesimpulan kepada para sahabat Smile. Sahabat Smile Radio rahimakumullah, kita telah mengkaji cinta kepada ibu dan cinta kepada ayah. Walaupun yang kami sampaikan ini belum sempurna, masih banyak ya mungkin ilmu-ilmu yang perlu disampaikan karena keterbatasan pemateri. Tetapi perlu kita garis bawahi, dan tadi sudah saya sampaikan di akhir materi, bahwa cinta kita kepada ayah, cinta kita kepada ibu kita ya, itu dilandaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana uswah kita ya, Nabi Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi salam. Betapa besarnya cinta Nabi Ismail, taatnya Nabi Ismail kepada bapaknya, itu berlandaskan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya abati fa'al ma tu'mar. Ingat, lakukanlah wahai ayah apa yang diperintahkan Allah. Bukan lakukanlah ayah apa keinginanmu, tidak. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Ketaatan Nabi Ismail adalah ketaatan yang sangat sempurna, yang mungkin hampir-hampir tidak mungkin anak pada saat ini setaat Nabi Ismail. Dan itu peringati setahun sekali, menjadi ibroh pelajaran bagi kita betapa pentingnya cinta taat kita kepada ayah yang telah bersusah payah membesarkan kita. Begitu juga dicontohkan pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai Allah mengenangnya ya dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. Betapa cinta dan benci itu Allah tekankan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada persaudaraan ya. Tidak ada saling membenci kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan karena Allah ini ya, penghormatan kita kepada orang tua semakin maksimal, sehingga orang tua kita senang kepada kita ya, sesuai yang diharapkan oleh orang tua kita, sesuai yang didoakan ya oleh ayah-ayah kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mustafa Amal MA Filoh Ta'ala dari pembahasan kitab Adabul Mufrad pada bab Pirul Ab. Ya, dan saya Syukri Abdullah selaku pendamping yang bertugas pada acara hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan semoga apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan rahmatnya. Jazakumullah khairan atas partisipasinya. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.